Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim mubarak wa an'im ala nabiyyina wa rasulina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Rabbul Alamin atas nikmat yang gak pernah henti Allah berikan kepada kita, di mana bumi itu dipijak, di situ ada nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan PR besar kita adalah bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, aku akan tambah nikmat tersebut. Dan kalau kalian kufur nikmat, azabku sangat pedih. Oleh karena itu, salah satu kunci penting untuk mendapatkan ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat, adalah bersyukur. Kalau kita dituntut untuk bersyukur ketika mendapatkan harta, lalu bagaimana dengan bersyukur ketika mendapatkan ilmu? Oleh karena itu, para ulama kita seperti Al-Imam Abu Hanifah, salah satu dari empat imam madhab, menyampaikan bahwa aku mendapatkan ilmu itu dengan bersyukur dan bertahmid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan bersyukur, Allah akan tambah. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, aku akan tambah. Dan kalau kita kufur nikmat, lupa mensyukuri ilmu, lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu lupa bersyukur kepada ahli ilmu yang telah memberikan ilmu mereka kepada kita, inna azabi lasyadid, azabku sangat pedih. Azab itu sangat pedih. Itulah yang Allah firmankan dalam surat Ibrahim ayat 7. Maka perbanyak rasa syukur kita, dan bersyukur dengan hati, dengan lisan, dan dengan perbuatan, hadirin. Maka mintalah pertolongan kepada Allah agar kita bisa jadi hamba-hamba yang bersyukur. Karena yang bersyukur itu sedikit, gak banyak. Wa qalilun min ibadiyya syakur, kata Allah dalam surat Saba. Dan sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Yang bersyukur dari hambaku gak banyak, sedikit. Maka mari kita berusaha mensyukuri dan menjadi orang yang sedikit tersebut. Hadirin Allah muliakan, sebagaimana marilah kita menyiapkan salawat dan salam kepada Nabi kita, Rasul kita, Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, beserta pada keluarga beliau, ahlul bait beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, kembali kita ingatkan bahwa kita berada di bulan Dzulqa'dah, salah satu dari empat bulan haram yang Allah firmankan dalam surat At-Taubah 36, minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang mulia, 4 bulan di mana amal ibadah dilipat gandakan dan dosa pun dilipat gandakan. Dan 4 bulan itu adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram, dan Rajab. Maka maksimalkan diri ini di bulan ini, di bulan Dzulqa'dah. yang bisa kita lakukan, lakukan. Dan hati-hati dengan serangan syaitan. Syaitan akan berusaha membuat kita jatuh ke dalam dosa. Mengapa? Karena syaitan tahu kita berdosa di bulan ini tuh dosanya beda. Jadi tolong kita ingat terus dan minta pertolongan kepada Allah agar kita selalu tersadar dan siaga dalam menghadapi hal-hal ini. Dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana sekali lagi bulan Dzulqa'dah adalah bulan haji. Sebagaimana Allah firmankan dan firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 197. Al-hajju asyhurun ma'lumat. Haji itu diselenggarakan di bulan-bulan yang telah diketahui. Dan bulan-bulan yang telah diketahui adalah Syawal, Dzulqa'dah dan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Maka fokuskan diri ini dan rencanakanlah mengerjakan ibadah haji. Dan bagi yang sudah haji, maka renungkan makna dan amalkan makna-makna dari perjalanan indah kita pada saat itu. Karena haji selalu memberikan manfaat yang sangat besar. Allah akan tunjukkan tanda-tanda kebesarannya. Fihi ayatun bayyinat. Di sana ada tanda-tanda kebesaran Allah yang gamblang. Di sana ada maqam Ibrahim. Hadirin Allah muliakan, maka minta pertolongan agar kita bisa haji lalu perjuangkan, perjuangkan dan perjuangkan. Karena ini bulan dari bulan-bulan haji. Dan hadirin yang semoga Allah muliakan, kita masih berada di penutupan bab ini. Dan kita sudah mempelajari betapa pentingnya menyayangi orang-orang lemah, menyayangi fakir miskin, menyayangi anak yatim, menyayangi anak perempuan, menyayangi orang-orang yang terbuang, orang-orang yang sedang terpuruk. Tapi pertanyaannya sekali lagi, bagaimana cara bisa mengamalkan dalil dalam bab ini? Bagaimana caranya kita bisa lemah lembut, bisa baik, bisa menyayangi mereka dengan tulus, dengan penuh kejujuran, dengan keikhlasan, dengan tidak ada tendensi duniawi dan lain-lain? Bagaimana kita bisa melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yang salah satu pola hidup beliau adalah mengunjungi fakir miskin, khususnya ketika mereka sakit. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjenguk sebagaimana hadis wanita yang meninggal dunia dari kalangan kaum du'afa. Lalu bagaimana bisa seperti Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an, yang di waktu malam masuk ke rumah atau mengunjungi, yang lebih tepat mengunjungi rumah wanita-wanita yang sudah tua dan tidak ada keluarga. Lalu Umar radhiyallahu ta'ala berusaha menyelesaikan kebutuhan-kebutuhan mereka. Dan kasus seperti ini atau contoh seperti ini sangat banyak. Bagaimana bisa seperti Al-Imam Abdullah bin Mubarak senantiasa membantu orang-orang miskin atau orang-orang fakir yang ingin menuntut ilmu, yang membutuhkan. Dan sejarah kita punya contoh yang sangat banyak tentang masalah ini. Tapi pertanyaannya, gimana bisa menjadi bagian dari mereka, itu pertanyaannya. Hadirin Allah muliakan, dijelaskan oleh para ulama, yang pertama, dan ini hal yang paling penting, al-inqita' ila Allah subhanahu wa ta'ala. Benar-benar memutuskan segala harapan kepada makhluk dan tertuju berharap hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Gimana kita punya mental, punya iman, punya niat bagaimana Allah ridho sama kita. Walaupun secara duniawi itu gak menguntungkan, walaupun secara duniawi itu ada beban, walaupun secara duniawi ada cost yang harus dibayar. Ini yang dijelaskan sebagian ulama, in al-inqita' ilallah. Kalau kita bisa al-inqita' ilallah, benar-benar tujuan hidup itu hanya mengharapkan wajah dan ridha Allah, maka kita akan bisa, atau kita akan dimudahkan untuk menolong fakir miskin, menolong orang yang tidak punya pintu jalan keluar. Itu poin hadirin. Jadi inqita' dulu nih, kata para ulama, memutuskan harapan kecuali kepada Allah. Karena kalau harapan duniawi kita masih besar, mereka tuh gak ada untungnya hadirin, menurut benak kita. Bahkan mereka cenderung merepotkan secara duniawi. Nah, orang yang orientasinya dunia akan ngungkit masalah itu. Ya ribet banget lah ngurus mereka. Jadi gue harus donasi setiap bulan gitu buat mereka. Tunggu, maksud kamu jadi orang tuasut apa sih? Transfer tiap bulan. Ya kan kita semua punya kebutuhan. Jadi selalu dikaitkan dengan duniawi, materi. Kenapa? Karena dari awalnya itu gak tepat hadirin. Tapi kalau kita inqita', benar-benar berusaha mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala, maka kan pertanyaan kita setiap mau melangkah itu, Allah ridho gak ya sama saya? Ini membuat Allah ridho gak ya sama saya? Apa yang membuat Allah ridho sama saya? Apakah hal ini atau hal yang lain? Lalu coba mencari tahu apa yang membuat Allah ridho. Ketemu surat Al-Kahfi 28. Wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinata al-hayatid dunya. dan jangan sampai engkau palingkan kedua matamu dari mereka hanya gara-gara engkau menginginkan perhiasan kehidupan dunia. Jangan berpaling dari mereka cuman gara-gara dunia. Jangan berpaling. Oh, berarti yang membuat Allah ridho itu adalah bersama mereka. Dan Allah gak ridho kalau kita tuh berpaling dari mereka hanya gara-gara masalah dunia. Hanya ingin mengincar perhiasan dunia. Gak ada untungnya secara dunia, udah gue cari yang lain deh. Ah, itu Allah gak ridho tuh hadirin. Maka kita akan jalankan itu. Apa yang membuat Allah ridho, saya akan jalankan. Tentu saja sesuai dengan kemampuan dan keterbatasan saya. Gak mungkin seluruh fakir miskin di dunia kita bantu, gimana caranya? Nah, masalah inqita ini sangat penting. Hanya memutuskan segala kepentingan dunia, tendensi dunia, ambisi kepada selain Allah, dan hanya berharap mendapatkan wajah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Itulah kekuatan. Dan itulah membuat orang-orang besar mau melakukan sesuatu yang secara dunia enggak menguntungkan. Karena ia yakin kalau Allah ridha, maka Allah akan bukakan keberhasilan di dunia dan di akhirat. Dan Allah juga mengatakan Subhanahu wa taala, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak ia duga-duga. Tidak ia sangka-sangka. Tidak ia prediksikan sebelumnya. Jadi ketika kita memprediksikan, membantu mereka, membuat kita kehilangan uang, membuat kita kehilangan rizki, Allah berfirman, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak ia duga-duga. Jadi jangan terlalu bermain dengan prediksi-prediksi pemikiran kita. Karena Allah sudah mengatakan, Allah akan kasih rizki dari arah yang tidak Anda duga. Yang penting cari wajah Allah, cari ridha Allah, lalu berjuang. Lalu berjuang hadirin. Makanya coba lihat semua orang yang punya kisah heroik dengan kaum du'afa, fakir miskin, itu punya mental seperti ini. Yang penting Allah ridho. Yang penting saya mendapatkan wajah Allah. Terus apa yang terjadi? Allah bukain itu pintu-pintu rizki yang dia gak sangka-sangka. Lalu Allah bukakan keberkahan dalam kehidupannya. Allah tolong kehidupannya. Akhirnya orang-orang kayak gini semakin yakin, benar ya. Semakin yakin, semakin digeluti. Semakin dikerjakan. Semakin nyemplung. Semakin menyelami. Tak ditambah lagi pertolongannya sama Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi rizkinya sama Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang terjadi. Saya tahu ada orang yang pemasukannya kecil banget hadirin. Kecil. Sangat kecil. Namun semua berubah saat beliau berusaha mengurusi ada, beliau mulai, setahu kita ya, gak ada kepentingan. Dan memang udah lama yang ada kepentingan juga. Nafsabuhu kadhalik wallahu hasibuhu wa lanuzaki Allah li'ahat. Udah karena sepenilaian kita karena Allah aja tuh dia lakukan. Itu Allah kasih rizki dari arah yang tidak duga-duga. Sekarang untuk mengurus urusan mereka, beliau tuh kurang lebih butuh uang 9 juta ke atas per hari, dan itu selalu tercover, selalu tercover. Berarti kan sebulan beliau butuh 270 juta. Cuma tanya diri kita, income kita sebulan berapa, hadirin? Ini ngurusin fakir miskin 270 juta per bulan tercover. Setiap bulan loh, bukan setiap bulan tercover. Ini yang perlu kita camkan. Kita kebanyakan alasan gak dapat-dapat juga. Itu angka yang fantastis buat beliau, dan gak pernah beliau capai ketika beliau tidak mengurus mereka. Tapi begitu mengurus mereka, ada aja tuh pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan, ini yang perlu kita camkan bersama-sama. Hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah akan tolong kita. Allah akan bantu kita. Terus di antara tipsnya juga, jamaah, di antaranya bahwa kita harus yakin bahwa kita itu tidak lebih baik daripada mereka. Kita tidak lebih hebat dari mereka. Kita tidak lebih kuat dari mereka. Bahkan, sebagaimana kita sudah jelaskan, mereka adalah kekuatan dan sebab kekuatan kita. Yang membuat kita gak tertarik karena kita merasa mereka lemah. Dan fitrah manusia kan gak mau deket-deket sama atau kurang tertarik dekat dengan pihak yang tidak menguntungkan dia, dan tabiatnya ingin merapat kepada orang yang kuat dan bisa menguntungkan dia. Makanya kata Allah, wa adamu ru'yati nafsi wa fadliha ala ahadi minal alamin. Harus punya keyakinan dan mental bahwa diri ini tidak lebih baik daripada seorang pun di alam semesta, kata para ulama, seorang pun. Dan justru orang-orang lemah adalah kekuatan. Innamatun surunu turzakuna biudhafaikum. Makanya kan kita ingat hadis Sa'ad kan, kenapa Nabi meluruskan Sallallahu alaihi wasallam, karena saat merasa beliau lebih baik, langsung Nabi SAW luruskan, bukankah kalian diberikan pertolongan dan rizki melainkan disebabkan orang-orang lemah diantara kalian. Dia pernah merasa itu. Justru mereka adalah sebab kekuatan. sebab Allah memberikan kekuatan kepada kita. Itu harus clear tuh. Kalau kita sombong, gak akan bisa bantu mereka. Dan sombong apa? Batarul haq wa gumtun nas, kata Nabi SAW dalam hadis Muslim. Menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Kalau kita udah ngeremehin manusia, gak akan kita bisa melakukan banyak hal dengan mereka. Dan kalau kita lakukan sesuatu dengan mereka, arahnya kepentingan duniawi. Orang-orang yang tulus itu merasa dirinya gak punya keutamaan, gak punya kedudukan lebih, bahkan melihat saudaranya adalah kekuatannya, atau Allah tolong dia melalui saudaranya. Dan itu yang kita baca dengan jelas dari hadis-hadis di bab ini, dan khususnya di hadis Sa'ad. Maka kalau kita ingin punya mental ini, jangan pernah merasa lebih tinggi dari mereka, merasa lebih hebat dari mereka, merasa lebih punya power daripada mereka. Justru mereka adalah sebab kekuatan, dan kita butuh Allah memberikan kekuatan kepada kita, Allah memberikan pertolongan kepada kita. Maka kita akan mendekati mereka agar Allah memberikan kekuatan itu disebabkan mereka. Innamatun surun wa turzaqun bidhafaikum. Sesungguhnya kalian itu ditolong dan diberikan rezeki semata-mata karena orang-orang lemah di antara kalian. Jadi kalau kita benar-benar hanya mengharapkan wajah Allah, lalu kita sadari diri ini bukan siapa-siapa, bahkan diri ini lemah, tidak lebih baik daripada yang lain, dan kita yakin sabda Nabi SAW bahwa kita ini ditolong dan diberikan rizki semata-mata dengan mereka atau disebabkan mereka, maka kita akan merapat, kita akan bersama. Dan itu yang membedakan merasa tidak lebih baik daripada orang versi orang ikhlas dan ahli akhirat dengan merasa dengan perasaan yang sama tapi versi ahli dunia. Kalau ahli dunia ketika merasa orang lain lebih baik, dia akan minder arahnya. Aduh gak enak, ayo kita ngumpul ya, enggak, mereka tuh lebih kaya dari aku bukan siapa-siapa, enggak ikutan. Atau mereka lebih pintar dari aku tuh enggak deh. Ayo kita belajar baca Quran yuk sama teman-teman. Ah mereka udah pada jago-jago. Aku minder, aku gak ikutan dulu deh. Nah, itu gaya ahli dunia, hadirin. Arahnya tuh ke minder. Dan gak ada action sama sekali. Akhirnya gak belajar, akhirnya gak bergaul, akhirnya begini, akhirnya begitu. Aku kan bukan siapa-siapa. Dia kan lebih baik dari aku. Aku akan terbuang. Jadi dia berpikir terbuang dalam kehidupan itu karena orang lain lebih baik daripada dia. Padahal gak ada hubungannya. Terbuang itu kalau kita tidak beribadah kepada Allah. Kalau kita tidak menghamba kepada Allah yang punya dunia ini. Kalau kita tidak mencari ridha Allah, itu baru bisa terbuang. Gak ada hubungannya orang lain lebih baik daripada kita. gak ada hubungannya orang lain lebih kaya daripada kita. Memangnya Abu Hurairah terbuang hanya karena Abu Bakar lebih kaya daripada beliau? Gak ada hubungannya. Memangnya Ammar bin Yasir terbuang hanya karena Umar bin Khattab lebih mulia daripada beliau? Enggak. Enggak ada hubungannya. Kita itu ditolong atau terbuang karena iman dan ibadah kita, itu poinnya. Enggak ada urusan sama orang. Enggak ada urusannya sama orang. Makanya nanti di hari kiamat kita dihisap sendiri-sendiri. Bahkan bila turjuman, kata Nabi SAW, tanpa penerjemah. Nah, adapun ahli akhirat, orang-orang yang ikhlas, merasa diri tidak lebih baik daripada orang, bahkan merasa orang lain lebih baik daripada dia, itu justru menjadi bahan bakar produktivitas dalam beramal. Karena mereka udah gak ngelihat orang, mereka hanya cari ridho Allah aja. Justru mereka, dengan ilmu mereka, mereka tahu Allah itu ridho sama saya kalau saya merasa orang lain lebih baik daripada saya. Itu ridho Allah. Maka mereka menikmati dan mereka justru ngebantu gitu loh, bukan menjauh. Bukan menjauh. Kalau ahli dunia itu kan kalau merasa mereka lebih baik daripada aku, menjauh. Itu tadi, gak mau datang, gak mau belajar. Nanti apa kata teman-teman kelas kalau aku nanyanya basic banget, nanyanya sederhana. Nanti mereka anggap aku tuh newbie dan gak ngerti apa-apa. Aku kan malu. Tapi kalau ahli keikhlasan, ahli akhirat, gak ada masalah. Karena gak ada urusan sama opini orang. Yang penting Allah ridho. Kamu tuh paling bodoh ya di antara teman sekelas. Iya, memang saya bodoh, Pak. Bodoh saya. Makanya saya belajar. Dan itu pun akan tetap saja saya bodoh. Kayaknya teman-teman kelas kamu lebih baik dari kamu. Iya, memang. Saya senang banget mereka lebih baik daripada saya. Semoga nanti di hari kiamat saya bisa dikumpulkan sama mereka. Kan gitu. Kan harusnya senang kita sama orang-orang yang jago-jago gitu. Kan kata Nabi SAW, anta ma'aman ahbabta. Engkau bersama orang yang engkau cintai. Dan seringkali cinta butuh proses. Dan diantaranya proses persahabatan dan pertemanan. Makanya justru itu, Mas, aku ini nyari yang begitu karena saya tahu diri aku ini kotor. Kalau bisa bersama orang-orang yang lebih soleh, lebih bertakwa, senangnya minta ampun. Makanya ketika ngelihat kaum duafa, fakir, miskin, ingat tadi Nabi, ini sebab kekuatan di pertolongan ini di mereka. Aku deket-deket sama mereka aja. Jadi enak orang itu hadirin. Makanya coba kita ini lebih mengikuti polanya ahli dunia atau polanya ahli akhirat. Kalau ahli akhirat merasa orang lain lebih baik dari mereka dan itu membuat mereka mendekat, semangat, produktif. Senang. Senang. Allah Ta'ala alam bisawab. Mungkin dua hal ini yang perlu kita renungkan di samping hal-hal lain. Dan saya rasa cukup sampai di sini. Kita buka sedikit waktu untuk sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati ulama-ulama kita, juga ustaz dan tim serta seluruh kaum muslimin di dunia. Amin rabbal alamin. Ustaz izin tanya, alhamdulillah ada teman saya yang jaga izah sekali. Izah itu bukan pakai jim ya, jamaah. Bukan ijah, bukan, tapi pakai ain izah. Jadi bahasa Arabnya ain zai tasydid lalu ta marbutah izah. Jadi bukan ijah, bukan. Alhamdulillah ada teman saya yang jaga izah sekali. Tapi atas taufik Allah saya sempat memergoki kekurangan beliau dan keluarganya. Apakah saya bantu diam-diam dengan transfer ke rekening beliau untuk membantu kebutuhannya diperbolehkan, Ustadz, atau dia harus tahu dari saya? Semoga Allah memudahkan Ustadz untuk menjawab dan berikan kita semua taufik untuk amalkan ilmu-ilmu yang Ustadz bagikan. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Hadirin Allah muliakan, tergantung. Lihat kondisi. Pada dasarnya bukan syarat sah orang yang kita kasih harus tahu itu dari kita. Gak harus begitu. Coba kita lihat riwayat Umar bin Khattab. Itu kan wanita tua itu gak mengatakan Umar. Gak mengatakan Umar. Jadi bisa jadi indikasinya mereka nggak tahu yang bantu mereka itu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an. Lalu kita tahu juga bab wikalah dalam ilmu fikih, bab perwakilan. Ketika seorang memberi, dia bisa wakilkan kepada pihak lain. Jadi hadirin Allah muliakan, tidak harus demikian. Nah, opsi mana yang kita pilih? Kita main transfer aja, atau dia biar dan dia nggak tahu, atau sebaliknya? Walau ta'ala bisawab, lihat maslahat. Kalau misalnya kita transfer saja dan dia terima dan dia gunakan, itu bagus. Namun kalau kita punya tujuan lain, kita ingin kasih orang dalam rangka mentaklif juga. Jadi bukan hanya karena dia butuh, tapi dia ingin, kita ingin melembutkan hatinya, meluluhkan hatinya agar dia mendapatkan hidayah dan dia mau belajar, dia mau berubah. Bahasa simpelnya, kalau teknisnya, kita kasih orang agar ia misalnya mau kita ajak untuk beribadah, mau kita ajak untuk belajar, mau kita ajak ke kajian, mau kita ajak untuk berubah. Nah kalau misinya adalah mentaklif atau menjadikan dia mu'alaf gitu loh, orang yang hatinya dilembutkan, dia perlu tahu gak kita yang kasih hadirin? Ya perlu lah. Kalau dia gak tahu kita yang kasih, ya sama aja nanti ketika kita ajar dia gak ada sisi itunya gitu loh. Justru ketika dia tahu kok di kita saya dikasih terus sama beliau, ya beliau tuh baik banget, saya penasaran beliau tuh belajar di mana sih, dulu tuh pelit banget nih orang, tapi sekarang lo ngasih terus. Jadi apa tujuan kita? Atau sebaliknya misalnya, kalau dia gak tahu ini uang dari mana, apalagi uang itu jumlah besar, tiba-tiba masuk ke rekeningnya 100 juta gitu loh, kita yang kirim, tapi dia gak tahu. Itu gak semua orang mau pakai duit itu loh. Benar gak sih? Jadi kita kasih dia gak pakai juga. Dia pikir ini uang saya gak tahu. Jangan-jangan ada orang salah kirim. Jangan-jangan, apalagi kondisi sekarang tuh banyak kemungkinan gitu loh. Orang kan bisa jadi berpikir ekstra hati-hati dibanding dulu. Kalau saya pakai, ini punya siapa? Atau jangan-jangan saya dijebak atau apapun. Jadi jangan berpikir polos juga. Apalagi kita mau kasih jumlah besar misalnya. Misalnya jadi ketika kita kasih dan kita gak kasih tahu kita yang ini, dia gak akan pakai itu. Ini bukan punya saya. Ini punya siapa nih? Apakah ada orang salah transfer? Atau ada orang ingin menjebak saya, atau ada orang ini, ada orang itu. Apalagi hari gini semua kemungkinan itu bisa aja. Modus-modus yang dulu kita gak pernah pikirkan ternyata ada pada hari-hari ini. Jadi coba kita lihat kondisinya hadirin. Dan kan kita bisa gunakan cara lain. Misalnya kita udah belajar, kita minta dia terima dengan menyebut nama Allah, kan gitu. Tolong terima, as'aluka billah, saya minta kepada engkau dengan menyebut nama Allah, tolong terima, kan bisa begitu juga. Karena kan kita tahu, dan kita sempat angkat masalah ini, bahwa kalau orang sudah diminta dengan, dan orang yang meminta itu menyebut nama Allah, dan kita bisa bantu, kita bisa wujudkan keinginannya, kita bisa merealisasikan dan itu halal, gak haram dan lain sebagainya, maka hukum asalnya kita penuhi karena dia udah menyebut nama Allah. Nah itu kan bisa juga, tolong, saya mau minta tolong, boleh gak? Tolong terima ini. Bisa tetap enggak, saya minta tolong dengan menyebut nama Allah, tolong terima. Terima hadirin, itu hadirin. Allah Ta'ala misawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah rahmati Imam Nawawi, keluarga beliau, guru-guru beliau, dan orang-orang yang beliau cintai. Semoga Allah rahmati Ustadz, keluarga Ustadz, tim keluarga, dan dari tim dan kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah berkahi ilmu kita. Amin ya rabbal alamin. Allah mudahkan kita dalam menuntut ilmu, dalam memahami ilmu, dalam mengajari ilmu, dan mengamalkan ilmu. Amin ya rabbal alamin. Wa iyyakum. Afan Ustaz, ada pihak yang menyantuni anak yatim tapi khusus anak yatim yang miskin saja. Untuk yang anak yatim tapi kaya, gak mereka santuni. Apakah hal ini diperbolehkan Ustaz? Apakah saat kita menjadi kafil anak yatim, itu anak yatimnya harus dari fakir miskin? Kalau yang kaya gak usah, mohon penjelasan Ustaz. Semoga Allah ampuni khilaf kita semua. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin Allah muliakan, kalau konteks kita kafil, dan kita tahu kafil itu apa, ngurus masalah dunia dan akhirat dia, dan diantaranya ada mendidik. Maka ini bukan hanya anak yatim yang miskin saja, anak yatim yang kaya pun punya kebutuhan yang besar dalam hal ini. Oke, dia kaya, dia punya banyak uang, tapi dia kan juga butuh kasih sayang, dia butuh dididik, dan dididik gak bisa diselesaikan dengan uang. Jadi kalau maksudnya adalah anak yatim, kafil yatim, mau miskin, mau kaya, mereka butuh pendidikan, mereka butuh dididik, mereka butuh diajarkan agama, mereka butuh diurus, mereka butuh kasih sayang, mereka butuh pelukan, mereka butuh belayan, mereka butuh perhatian. Itu gak ada kaitannya orang miskin dan orang kaya. Coba aja tanya orang kaya, jangankan yang anak kecil, orang besar deh, butuh perhatian apa enggak, butuh disayang apa enggak, butuh dipeluk apa enggak. Tanya wanita apa, istri-istri yang kayanya melintir, tanya masih butuh dipeluk sama suaminya apa enggak. Jadi hadirin Allah muliakan, ini bukan tentang si miskin dan si kaya. Itu yang pertama. Yang kedua, beliau penanya menggunakan kata menyantuni anak yatim. Menyantuni itu kalau dalam konteks atau kalau dalam kultur kita tuh pakai apa menyantuni? Pakai uang ya? Ya gak sih? Coba cek itu Kamus Bahasa Indonesia. Oh enggak juga sih. Ini pentingnya Iya. Iya, menyantuni itu mengasihi, kasih sayang ya. Mengasihani, memberi ganti rugi dan menyantun. Penyantunan ya. Menyantuni adalah mengasihi atau mengasihani. Pentingnya buka kamus tuh begitu hadirin. Tapi kalau secara banyak mayoritas orang nangkep menyantuni itu dengan apa? Dengan uang ya. Dengan uang. Jadi kalau konteksnya menyantuni itu sesuai dengan makna yang terbesit di banyak orang Indonesia bahwa menyantuni dengan uang, ya anak yatim orang kaya yang gak butuh uang hadirin. Secara umum kan dia kaya. Ya wajar kalau kita lihat ada teman menyantuni yang miskin aja, kan orang kaya. Tapi kalau menyantuni benar-benar sesuai dengan makna komprehensif dalam Kamus Bahasa Indonesia, yang butuh disantuni bukan hanya anak yatim yang miskin, karena menyantuni artinya mengasihi, mengasihani, gitu loh. Menyayangi dan seterusnya. Anak yatim yang kaya juga sangat butuh. Itu poin. Jadi jangan hanya yang miskin aja. Namun yang terakhir, hendaknya kita berbaik sangka dengan saudara kita. Hadirin, yang tidak menyantuni anak yatim saja, kita harus baik sangka sama dia. Mungkin dia belum punya uang, mungkin dia belum mampu, mungkin dia punya tanggung jawab yang fardu ain, mungkin dia harus menyantuni adik-adiknya atau anak-anaknya sehingga waktu, uang, tenaga itu belum bisa untuk pihak lain. Jadi orang yang belum menyantuni anak yatim aja, kalau kita ketemu sama orang seperti itu, kita harus baik sangka. Gak boleh, kenapa sih gak menyantuni anak yatim? Pelit ya, jangan bilang begitu. Apalagi dengan orang yang sudah memulai atau yang sudah berbuat, kita harus baik sangka dengan mereka. Kita harus mengagumi mereka. Mereka sudah mulai. Adapun hanya fokus, misalnya ketika kita melihat, kok hanya fokus sama anak yatim yang miskin, kenapa gak anak yatim yang kaya juga? pertanyaan itu ditaruh di nomor urut bawah dulu. Nomor urut atas-atas tuh kita husnudzon, kita respect, kita mengagumi. Mereka udah berbuat, kita apa kita berbuat. Kalau kita udah berbuat juga, kita senang dengan orang lain yang berbuat hal yang sama. Lalu kita lagi-lagi husnudzon. Bisa jadi karena mereka terbatas. Kemampuan mereka terbatas, harta mereka terbatas, waktu mereka terbatas, energi terbatas. Saya mau tanya sama mayoritas orang gitu ya, atau kita-kita. Kalau kita punya waktu, tenaga, energi, harta untuk menjadi kafil satu anak yatim saja, hanya satu, nggak bisa dua, nggak bisa tiga, nggak bisa empat, hanya satu. Lalu ada dua opsi, satu anak yatim yang miskin, satu anak yatim yang kaya. Kita ingin menyantuni semuanya, tapi dengan berat hati, yang kita pilih yang mana, hadirin? Anak yatim yang miskin atau anak yatim yang kaya? Yang miskin. Itu pilihan mayoritas orang. Bukan berarti menganggap anak yatim yang kaya ini, tapi paling gak dia punya uang. Ini anak yang miskin gak punya apa-apa udah. Artinya itu kita bisa, iya ya, mungkin kayak kita juga akan melakukan hal yang sama. Dia terbatas, gak mungkin mengcover semuanya. Maka mereka prioritaskan, okay, untuk saat ini yang miskin dulu, atau saya fokus sama anak yatim yang miskin dulu. Pertimbangan ilmiahnya kuat apa tidak? Kuat. Nah, baru ketika kita baik sangka, husnudzon, dan mengapresiasi, baru coba kita angkat wacana, kayaknya kita perlu juga deh menjangkau anak yatim yang kaya. Karena walaupun mereka kaya, mereka butuh sekali kasih sayang. Mereka butuh diperhatikan. Mereka butuh dididik. Bahkan dari satu sisi, kalau kekayaan itu di tangan orang yang tidak pernah dididik dan tidak bertakwa, itu bahaya dan dampak buruknya bisa kemana-mana. Makanya kata Nabi, ni'mal malu soleh lil mar'i soleh. Sebaik-baik harta itu yang baik, itu di tangan orang soleh. Karena kalau harta di tangan orang gak soleh, bahaya, hadirin. Dia bisa melakukan apa yang gak bisa dilakukan oleh orang miskin yang fasik. Jadi orang kaya yang fasik bisa melakukan banyak hal yang tidak bisa dilakukan oleh orang miskin yang fasik, dan dampaknya bisa kemana-mana. Makanya itu sebaik-baik harta yang soleh di tangan orang soleh. Sehingga harta itu sangat bermanfaat. Berarti memberikan prioritas kepada mereka juga penting. Bukan untuk kebaikan mereka, tapi untuk maslahat banyak umat. Karena aset nih, anak nih, ini gak karu-karuan gitu loh. Ini duitnya gak berseri. Dia dapat warisan banyak banget. Kalau kita didik, itu manfaatnya bisa buat banyak pihak. Dan bisa buat teman-temannya yang yatim juga, misalnya. Jadi ada banyak pertimbangan. Ya, tapi kedepankan baik sangka dengan saudara kita. Itu mental penuntut ilmu. Husnudzon. Lalu yang kedua, mengapresiasi orang-orang yang sudah berbuat. Hal jazaul ihsan ilal ihsan, bukankah balasan kebaikan-kebaikan yang sama? Dia sudah berusaha berbuat baik, kita harus balas, mengapresiasi dengan kebaikan juga. Lalu kalau mungkin ada kekurangan, dan pastilah orang yang berbuat itu banyak kekurangan, siapa yang perfect, hadirin? Nama juga manusia. Kalau ada kekurangan atau ketidakmaksimalkan, baru dibuka forum saling menasehati, forum diskusi, volume saling guyup, volume saling support diantara kita. Jadi bagus gitu loh hadirin. Jangan kedepankan mental buruk sangka dulu, lalu ngelihat kekurangan orang dan menutup mata dari berbagai macam kebaikan yang dia lakukan. Allahu taala alam isab. Saya rasa cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.